Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang lurus barisannya harus yang lurus. Yang api nih baris itu. Majuan Zak. Yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya. Babul hati. Udawi kigubab nerangno mendorong ngegerei babu jawazil akhdi udawi iki gubab nerangno wenangi mengambil pemberian udawi iki gubab nerangno wenangi mengambil pemberian min ghairi mas'alatin Saking tanpa meminta-minta, watatoluin lan, nginjen-nginjen itu menunggu-nunggu, mengawasi, mengharapkan lah. Walatatoluin lan tanpa mengharapkan ilaihi marang itu pemberian, ilaihi marang pemberian. Jadi kalau sampean diberi, bolehkah kita mengambil? Boleh. Pokoknya jangan meminta. Meminta enggak boleh. Ya. Kecuali bagi 3 orang kemarin. Ya toh? Berarti kalau meminta selain dalam kondisi 3 kemarin yang kita terangkan, maka hukumnya tidak diperbolehkan. An Salim ibn Abdullah ibn Umar. An abihi saking bapake Salim, rupane Abdullah ibn Umar. An Umar saking Umar radhiyallahu anhum kala ngendika sinten Umar ngendika ngeten kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuktini paring sinten Rasulullah ing ingsun iku yuktini paring sinten Rasulullah ing ingsun al ata'a ing peparing al ata'a ing peparing ing pemberian al ata'a ing peparing ing pemberian fa'qulu mongko ngucap sapa ingsun atihi man huwa afkaru ilaihi minni atihi paringo sinten panjenengan ing al ata'a Abdihi paringo sinten panjenengan ing al-apo man ing wong huwa kang utawi man iku afqoru luwih butuh ilaihi marang al-apo iku afqoru luwih butuh ilaihi marang al-apo Mini tinimbang ingsun. Jadi Kanjeng Nabi memberikan pemberian kepada Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar mengatakan begini, Kanjeng Nabi, kasihkan saja pemberian ini kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi khudhu. Ngambila sapa sira ing iki al-ato. Khudhu. Ngambila sapa sira ing al-ato. Ambil ini pemberian. Tuh ini. Ini ngajari awake dhewe, mengajari kita kalau kita dikasih sesuatu diambil itu. Karena kalau enggak diambil ini kasihan yang memberi. Ya toh? Kalau dikasih beri. Apalagi sampean tahu dari raut mukanya itu ikhlas. Gitu. Pemberian itu benar ikhlas. Sampean ambil saja. Kan sampean akan bisa membedakan nanti. Ini orang yang ngasih ikhlas kan. Enggak, itu kan bisa membedakan. Maka kalau dikasih seseorang, ambil saja. Iya. Khususnya ketika nanti orang itu kalau enggak diambil merasa hatinya jengkel atau merasa enggak senang kalau enggak diambil, diambil saja. Maka Kanjeng Nabi mengatakan khudhu, ambil Umar. Apalagi yang ngasihkan orang yang wah seperti Kanjeng Nabi ya. Jangan tidak mau, jangan gaya njenengan. Mboten mboten mboten. Gaya ya tapi mboten. Dikasih apapun walaupun sedikit. Ya. Ambil. Walaupun itu hanya satu permen. Nyezaki permen. Ya. Ya, itu ya. Jangan moh, jangan. Ya. Kasih apapun. Sama ambil. Demi untuk menyenangkan orang yang memberi. Kalau misalnya sampean enggak mau, misalnya enggak mau ya. Karena memang sampean enggak suka itu. Ambil saja, nanti kasihkan ke orang lain. Tanpa sepengetahuan orang yang memberi. Faham, no? Coba kita belajar untuk menyenangkan orang lain. Belajar menyenangkan orang lain. Ya ini salah satu caranya. Kanjeng Nabi diberi apapun pasti diterima oleh Kanjeng Nabi. Ulama, ngihmatan. Abuya, ngihmatan. Kadang oleh para ulama Kanjeng Nabi ketika dikasih itu langsung dimakan kalau makanan atau pakaian langsung dipakai di depan orang yang memberi dan itu pasti menjadikan orang yang memberi itu sangat senang, sangat bahagia. Ya kan? Nah, itu coba. Tampakkan kebahagiaan sampean ketika diberi. Senangkan orang yang memberi dengan cara menggunakan apa yang diberi. Apalagi kalau sampai sampean menggunakannya itu di depan orang yang memberi. Itu wah, ngoten lho, guys. Ya. Kalau dikasih apa-apa dipakai. Senang kan orang yang melihat? Wah, lho ngoten lho, itu cara membahagiakan orang lain, cara menyenangkan orang lain itu jane mek remeh-remeh, cuma kadang atine kita itu kate nglakoni berat. Hatinya yang berat, sebenarnya secara fisik ndak. Tapi hati yang enggak bisa. Kadang ya toh. Gitu. Kala itu seneng banget lo ya. Masya Allah seneng banget. Kalau orang ngasih sampean lalu kalau sampean dipakai. Seneng enggak itu orangnya? Seneng. Ya, seneng banget. Khususnya yang ngasih ini ulama. Kayak Kanjeng Nabi ya. Wah ini malah Nabi. Wah kita pakai. Idza ja'aka min hadzal mal syai'un. Dawuh Kanjeng Nabi. Idza ja'aka ing dalem nalikane nekani ing sira min hadzal mali hale saking ikilah harta min hadzal mali hale saking ikilah harta apa syai'un sesuatu apa syai'un sesuatu wa anta hale utawi sira iku ghairu musyrifin. Ora wong kang nunggu-nunggu, artinya ora mengharapkan, ora nunggu-nunggu lah wis. Wala sa'ilin lan ora meminta. Fahudhu mongko ngambilo sapa sira ing sek. Fahudhu mongko ngambilo sopo siro ingse. Fata mawalhu mongko ndadekno harta sopo siro ingse. Fata mawalhu mongko ndadekno harta sopo siro ingse. Mana sakit? Ngasih kah sakit? Hah? Ngasih. Kala fa insyikta mongko lamun karep sopo siro. Kulhu mongko mangano sapa sira ing sek Wa in syi'ta lan lamun karep sapa sira tasaddaq mongko sedekah sapa sira. Tasaddaq mongko sedekah sapa sira bihi kelawan syai. Tasaddaq mongko sedekah sapa sira bihi kelawan syai. Loh, rongono ni dewe Kanjeng Nabi. Kuwi iku Umar. Kalau diberi harta dan ente tidak mengharapkan harta itu dan ente tidak meminta harta itu, maka ambil saja harta itu, jadikan dia harta. Artinya engkau jual lagi ya, kalau engkau enggak suka jual, kalau engkau suka silakan makan, kalau memang bisa dimakan, kalau enggak bisa diambil lalu dijual. Atau kalau makanan tidak bisa dijual, tidak mau ente makan, berikan pada orang lain. Wa in syi'ta tasaddaq bihi. Gitu? Niki dari Kanjeng Nabi. Lho, ngoten. Jadi jangan menolak pemberian orang. Nanti orangnya itu merasa gimana gitu loh. Merasa enggak lega hatinya kalau sampean tolak. Nggih. Jadi diambil saja. Kalau seandainya enggak sesuai dengan keinginan jenengan, jenengan jual enggak apa-apa. Tapi ojo weruh. Ojo weruh wong sing ngekei, ngoten lho nggih. Sampai dikasih mobil mana? Oh, buelek mobil. Ya wis gak apa-apa. Baru dol. Gak kena tinggu. Ya rasoan ya apa-apa wis. Tolong rasoan ditimbang. Enggak masalah. Diambil saja. Falat lawama utawi perkoro utawi harta la. Ai wama utawi harta la ai la yajiuka alal hal alamadzkurah. Ha, wama utai perkoro utawi harta la kang ngoten, wama utai perkoro la kang ora nekani opo harta sesuai dengan kriteria-kriteria yang disebutkan. Weh, dawa banget nih ngono maknane memang nek didawa-dawa. No, ya kalau harta itu datang kepadamu tidak sesuai dengan kriteria tadi, artinya berarti ente mengharapkannya atau ente memintanya, ya toh. Nah itu mana nih? Wa mala fala tujbihu. Mongko ojo mengikutkan sopo siro ing syek. Fala tujbihu. Mongko ojo mengikutkan sopo siro ing syek. Nafsaka ing nafsu siro. Nafsaka ing nafsu siro. Lah kalau ente dikasih harta, kedatangan harta, dan ente mengharapkan harta itu, ente meminta harta itu, ya, maknanya tak perlu itu begini, musyrif itu maknanya ente memang ini harta orang lain, sampean menginginkan itu, ngoten lho ya, mengharapkan itu, ini milik orang lain, sampean harapkan agar menjadi milik jenengan tanpa ada jasa dari jenengan. Loh, kalau sampean itu bekerja untuk dia lalu mengharapkan apa namanya gajinya, ya ini ya enggak, bukan masuk dalam ini, ngoten lho nggih. Nah, kalau sampean kerja ngambil gajinya enggak masalah. Ini sampean enggak kerja, melihat harta orang lain sampean kepengin. Ngoten to ya. Melihatnya, lu pengin. Lalu dikasih sampean. Bagaimana seharusnya? Jangan diambil. Ya. Apa tujuannya kok enggak diambil? Supaya kita itu memberikan hukuman pada diri kita. Supaya tidak meminta-minta dan juga tidak tamak, koyo mambengi ya, supaya tidak tamak menginginkan benda milik orang. Ngerti niku? Paham ya? Jadi mana sampean mengharapkan sesuatu kok dikekno? Tolak. Tolak wae. Oh, mboten, mboten. Ngalih jenengan. Lah, nek wis ngalih jenengan, sing memberi itu saja sejane, nek kepingin memberi tenanan, harus pengertian. Oh, dhek nolak tadi karena dia itu kepingin, karena dia mengharapkan. Lah sekarang sudah ditolak, sudah menolak berarti sejak tidak mengharapkan. Saman kasihkan setelah itu. Ketika dia sudah pergi kasihkan. Maka dia akan terima. Karena apa? Karena dia tahu sekarang saya sudah tidak ada harapan untuk memilikinya karena sudah saya tolak tadi. Jadi kudu ngono jenengan. Paham napa teni? Dulu itu ada salah satu buruh Buruh ini kerja kepada Imam Ahmad. Ini buruh, ulama tapi buruh. Dia kerjaannya itu mengangkut barang. Kalau sekarang enak sudah ngangkut-ngangkut nggak pakai punggungnya. Kalau dulu pakai punggungnya, dia ngangkutkan barang. Setelah nyampe dikasih bayaran, ya gitu. Nah, saat masuk rumahnya itu dia mencium bau apa namanya masakan yang enak gitu ya. Dia kepingin. Kepingin dia mengharapkan dikasih. Saat itulah tuan rumah ngasih. Putrinya kalau nggak keliru, putrinya Muhammad ngasih. Tapi sama orang itu ditolak. Enggak, saya nggak mau. Nah, ditolak dia pulang. Pulang setelah jauh, sampai Muhammad ngomong ke putrinya, sekarang kasihkan roti itu ke dia. Langsung dikasihkan sama putrinya. Pak, ini pak, diterima. Nah, si putrinya kaget. Tanya kepada bapaknya, Pak, ya nopo sih, wow dikasihkan kok ditolak, saiki kok diterima. Iku ngunu wong api, nduk. Iku ngunu orang api. Tadi dia masuk, melihat, mencium bau roti yang enak ini, dia kepingin. Dia mengharapkan agar diberi. Karena itulah saat kita beri dia roti itu, dia tidak mau menerimanya. Karena apa? Karena berarti dia menerima barang itu berdasarkan keinginan nafsunya. Ada keinginan untuk diberi, ada unsur tamaknya. Maka dari itu dia tidak mau menerimanya sebagai hukuman kepada nafsunya, kok tamak kepada milik orang lain. Tapi ketika dia sudah menolaknya, dia pergi, maka tidak ada harapan sama sekali dia untuk diberi roti tersebut. Maka saat itulah saya nyuruh kamu untuk memberikan kepadanya. Dan dia menerimanya, karena memang dia tidak ada harapan untuk menerima barang tersebut. Subhanallah. Ya. Kayak ngono lho, Le. Kowe kan nangger ya kepengin emang harapan dikai sawo menang. Ngono ya. Wae ditolak wae. Lah nek wis ditolak, yang memberi itu harus paham. Oh iya iya iya. Ya rapi. Ah engko nek wis teko adoh dikekno ya kan. Lah ngono ya carane. Ya lah sampean ditolak ya beneran. Wah, beneran. Gak kalong ngono jare sampean. Kowe gak niat sedekah tenanan iki tadi. Ya, kata kayak ngoten nggih. Itu ulama dulu demi untuk menghajar nafsunya supaya tidak tamak, supaya tidak menginginkan benda milik orang lain. Kayak ngono lho, Le. Kita kan enggak bisa kan ya? Kala salimun kolang di kosinan salimun salim. Fakana mongko ono sopo Abdullahi Abdullah ikula yas'alu. Orang meminta sopo Abdullah ahadan ing seseorang. Abdullah bin Umar. Ikula yas'alu orang meminta sopo Abdullah ahadan ing seseorang. Orang meminta syai'an ing perkoro plus. Abdullah bin Umar setelah itu enggak pernah minta apapun pada seseorang. Wala yaruddulan orang menolak sopo Abdullah bin Umar. Wala yaruddulan ora menolak sopo Abdullah bin Umar. Sayan ing sesuatu. Uktiyahu kang diwei sopo Abdullah ing syek. Uktiyahu kang diwei sopo Abdullah ing syek. Mutafakun aleh. Musrifun utai lafad musrifun iku bisini kelawan shin. Al-mujamati kang ten titik. Ai mutatalliun tegese mengharapkan ilaihi marang perkara. Jadi musyrif itu mengharapkan. Artinya begini, ta'arud. Saman bisa kan? Misalnya begini, saman bisa lihat anak kecil ketika sampean itu punya makanan enak, dia mendekati sampean kan? Itu dijenengi musyrif itu kan. Ya. Mengharapkan untuk diberi. Nek gone kula iku istilahnya apa ya? Nyedeki supaya dikasih. Apa naik bahasa Jogja nih? Kalau dulu, itu zaman dulu saya kecil. Itu kalau ada orang punya gawe, selamatan, punya hajat. Kan buat jajan gitu ya. Itu banyak anak kecil itu yang meneng di pinggir pawon. Pinggir apa namanya? Dapur. Supaya dikasih. Nah, itu apa namanya kalau bahasa Jogja? Saya lupa namanya zaman itu zaman cilik kula niku ngoten niku. apa ape-ape ya apa lah lu suka ya. Itu namanya musyrik. Jadi kalau misalnya Riki datang ya, dari Kulon Progo, iya rumahnya Kulon Progo, gowo jajanan Kulon Progo, wah, Musa gak diundang neng kamare Riki, tapi mendengar pe kamar, pengen dulu arek mangan, nah, itu berarti kepingin dikain apa tuh nih jenis, iki jenis musyrik kamu saya, kalau sampean seperti itu lalu dikasih jangan diterima, itu jenenge musyrik, iya toh? Nah, dan nek kamu saya enak-enak nang kamar, deres, sinau, apa. Riki teko kamu saya ini, jajan, wah terima saja itu. Ya toh? Nah, contohnya musyrif meneh. Ya. Datang ini, kamar satu lagi makan enak. Ya, kamar satu sana. Kamar lima, kamar Rizaki. Tidur-tidur tangi, kok rame ono opo kamar satu ini. Tangi Rizaki. Wah ini suara makan ini. Itu katanya Zaki. Zaki enggak kepingin ke jeding tapi gaya-gaya ke jeding, pura-pura ke jeding supaya nanti lewat di depan kamar dipanggil zak zak zak. Ya, katanya, ini pura-pura ya. Pura-pura ke jeding ya. Modus ya. Ah, katanya. Ngeten iki kalau nanti Zaki kok dipanggil sama kamar satu, maka Zaki jangan mau. Untuk menghajar nafsunya yang tadi kepingin dikasih. Ya. Jangan, ini namanya mutatolik, ini namanya musyrif. Ya. Nah ketika nanti Zaki sudah dipanggil sama kamar satu, sama sakron. Zak, zak, zak. Oh enggak. Tenanan nih enggak itu, tidak abang-abang lambe. Lah kok mari ngono menang nisor, kok gak balik-balik, maka dipanggil lagi sama sakron. Zak. Aku ngerti kowe mau menghajar nafsu nyusak. Ayo saiki mangan. Ngono. Aku tuh ngono asline ya. Ah, masyaallah. Saken lho. Wis sudah lillahi taala. Enggak napa jenenge? Enggak mau dipanggil, sekarang kok enggak sampean kasih. Kalau sudah enggak mau dipanggil itu berarti dia sudah lillahi taala benar meninggalkan itu karena menghajar nafsunya. Maka sampean kasih ketika dia demikian. Kala, wadiku, itu istilahnya musyrif ya. Mengharapkan tapi dengan apa ya? Dengan ada aksi dia itu. Ya, ada aksinya. Jadi bukan cuma dalam hati, itu namanya musyrif. Jadi ta'arud istilahnya, nyinggung-nyinggung supaya dikei. Paham ya? Nyinggung-nyinggung supaya dikei. Kalau nek nyinggung-nyinggung supaya dikei adike piye? Paham napa teni? Hah? Johan nyedhi tamrin. Wah, menggunakan bahasa isyarat. Kepingin adik itu tahu mbak E tamrin piye gini tiga E tenanan piye ya embo babul hasi ini masalah dunia lo ya masalah harta kalau masalah ngoten kan memang kadang lamar itu ada istilahnya dengan lamaran secara samar ada secara terang terangan ngoten ini babul hasi ini masalah harta lo ya masalah harta duniawi. Babul hafi utawi iki kubab nerang nang gegerei mendorong memotivasi alal akli ing atase mangan mangan min amaliyati saking kerjaane tangane wong saking kerjaane tangane wong. Jadi ini bab yang menerangkan bahwa syariat itu mendorong orang agar memakan dari hasil keringatnya sendiri. Berarti ini termasuk bab yang menganjurkan kita untuk mencari pekerjaan. Kerja. Jadi Islam itu gak kepingin umat yang nganggur-nggur, orang ngaji, orang ibadah, ya orang kerja. Wis nek orang ngaji, nek orang ibadah, mendingan kerja. Hasilnya kok gawe umu dewe, ya gawe dulur-dulurmu sing gelem ngaji ngono niku bagiane dhewe-dhewe kok gitu maka diniati sing sae ya nang pondok ora gelem ngaji ora gelem opo kerja wae daripada ora ngaji lah kan ngoten nggih nah ya wis kono wis roan wae lho ngono kala lha nek gak gelem roan nang pondok meneng turah turu wae ya wis kono nang Kalimantan golek pekerjaan Iya toh, Kalimantan. Jadi opo mbuh kono. Min amaliyadi, ngoten kadang ada anak itu. Kalau di sana di Jawa Timur itu seringnya ke Bali. Wah, kalau nang Bali itu imannya nggak kuat, mulai ya wis rusak wis. Ya. Ya karena lingkungannya sudah lingkungan yang gak karu-karuan. Ombe biasa, judi biasa loh, ngoten nggih. Ya. Narkoba, waduh, kalau nggak anu ya sholatnya hilang juga. Walaupun santri itu kadang demikian, walaupun santri. Kalau min amaliyadih, ya karena di perantauan dia punya harta, nggak ada orang tua, apapun dia lakukan dengan sesukanya, nggak ada yang melarang. Ya itu kan bahaya banget toh. Kalau di perantauan imannya mboten kiat. Kita dianjurkan kerja nih. Nek gak ngaji, nek gak sinau, kalau nggak ibadah mendingan kerja. Lho ngono niki iki anjurane syariat. Ulama nggih ngajurno demikian. Nggih. Nek kowe gak ngaji, gak sinau, gak maca Quran, ora ibadah, ora iso memberikan kemanfaatan kepada orang lain, mendingan kerja. Nek gak kerja daripada nyakiti masyarakat, mendingan turu. Turu ae. Takoni Rik, kowe kok turu ae iki ana apa iki? Ya daripada kulo nyakiti tiyang. Daripada kuron niku malah maksiat tilem mawon. Oh iya wis rapopo nek ngono. Kala tapi nek nang pondok ya nek turu tok ya digrojok. Nang pondok iki panggonane ngaji. Lha yo tak kopok kadang blak-blok-blak kene. Wa ta'fufi. Iki pendidikan, namanya pendidikan itu jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan namanya tidak mendidik. Itu tidak mendidik kalau dibiarkan. Wis jar-jar nongono. Nek takdiri alim yo alim. Waduh. Wah, kok gawe alasan dengan takdir mboten angsal. Wa ta'fufi lan nubrih wiki. Nubrih wiki. Wiki itu menghindari meminta-minta. Bihi kelawan al-akli min amali yadih. Anisuali wiki menghindari anisuali saking meminta-minta. Wata arudi lan nyinggung-nyinggung. Wata arudi ini, ta'arud nanti isrof tadi itu. Wata arudi isrof pakai shin. Wata arudi lan nyinggung-nyinggung lil ito'i marang apa pemberian. Lil itu imarang pemberian. Nah, supaya kita tidak apa ya ta'arud terhadap pemberian orang lain. Tidak melakukan sesuatu yang tujuannya supaya dikasih orang lain. Tidak menjilat. Ta'arud itu ada pendekatan, ya, mendekati supaya dikasih. Itu namanya ta'arud. Nyinggung, nyinggung, nyinggung, nyinggung supaya diwehi. Waktu ini gue jenengi ta'arud ya seperti contoh Zaki tadi gue. Nyedek-nyedek supaya dikasih. Kalau ini tujuannya kita kerja. Supaya tidak mengharapkan pemberian orang lain. Kita kerja, wis. Kalau sak mumpuni. Nggih. Supaya kita enggak ngadung natangan kepada orang. Kalau dikosentan Allah Ta'ala. Fa'idha kudiyati sholatu fantashiru fil ardi. Wabtagu mim fadrillah. Fa'idha kudiyat mongko ing dalam nalikani ditekani. Dilaksanakan apa sholat itu sholat sholat Jumat fantasiru mongko sumebiaro sopo siro kabeh fantasiru mongko sumebiaro sopo siro kabeh berpencarlah kalian fil ardi ing dalam bumi wabdahu lan goleo sopo siro kabeh wabdahu lan goleo sopo siro kabeh min fadlillahi saking anugerai Allah min fadlillahi saking anugerai Allah min fadlillahi saking anugerai Allah. Ketika sholat telah ditunaikan maka menyebarlah kalian di muka bumi ini dan carilah anugerah Allah. Carilah anugerah Allah. Ini perintah, tapi perintahnya tidak menunjukkan wajib. Perintahnya mergani jatuh setelah larangan. Ini dalalai alal ibahah. Ya, karena kan larangan kan. Idza nudiya lis-shalati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini kan larangan berarti. Larangan jual beli. Setelah larangan kok diperintahkan? ini menurut usul fikih perintah tidak menunjukkan wajib tapi menunjukkan ibahah. Kaya to wa idza halaltum fas wudu. Ketika kalian sudah halal maka silahkan kalian berburu. Apa wajib berburu? Mboten, berburu nemu. Mubah. Padha karo ngene iki. Cuma ulama mengatakan begini karena ada perintah dari Allah Ta'ala fantasyiru fil ardi wabtagu. Maka ulama mengatakan begini, barang siapa yang melakukan jual beli, bukan hanya jual beli, ya. Barang siapa yang melakukan jual beli setelah sholat Jumat, maka dia akan memperoleh barokah 7 kali lipat berkat perintah Allah Ta'ala. Ini fa'idha kudiyati sholatu fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Lho, nek kulaan ini nek iso, sa'usai Jumatan. Ini tipe ngaji orang. Jadi nek kulaan sawise Jumatan. Odok sak durungi Jumatan. Supaya untuk barokah 70 kali lipat. Karena ini ngikuti perintahe Allah walaupun perintahnya tidak menunjukkan wajib. Tapi wong itu perintah. Nek perintah itu mesti ono sesuatu yang bagus di situ, ya kan? Maka ulama salah mengatakan barang siapa yang melakukan jual beli setelah sholat Jumat, maka dia akan memperoleh berkah dalam jual belinya 70 kali lipat. No. Ini penting dilakukan. Qala wa an Abi Abdillah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala ngdika sinten Abi Abdillah rupane Az-Zubair. Walang diko sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal la ayyakhudha yaktine utawi yen to mengambil sungguh mana ni yaktine utawi yen to mengambil sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh ahbulahu ing piro-piro tampari. Tampar itu tali. Tahu ya tampar ya? Tampar itu tali yang kuat itu loh. Hah? Yang dililit-lilitkan itu namanya tampar. Apa tampar itu? Bahasa Indonesia-nya apa? Tambang. Tarik tambang itu ya tarik. Tampar. Ngerti tarik tambang ya? Nah itu. Tampar itu tali. Kambing. Yang diikatkan di lehernya terus panjang itu namanya apa? Hah? Tampar nek ngene kulo. Sampean tamparkan blok ngoten niku. Ya sampean itu apa? Tambah. Ini aku Din, bahasa Medannya apa, Din? Hah? Tali. Ya wes tali ya kalau Alimuddin wes. Ahbulahu ing pira-pira tali ni ahadukum. Sumayati nuli nekani sapa ahadukum. Al-jabala ing gunung. Fayatiyan nuli teko sapa hadukum bihuzmatin kelawan sak bongkok. Sak bongkok. Apa bahasa sak bongkok? Sak bongkok itu kayu yang diginikan ditaleni, ha? Diangkut ke punggung. Atau apa namanya? Itu husmah. Sak bongkok. Bahasa aku, wes. Mbuh bahasanya sama. Bihuzmatin kelawan sak bongkok min hatobin sangking kayu bakar. Gala ala dohrihi ingatase gegeri ahadukum. Gegeri itu punggung. Arisai tangi. Buka itu leh. Arisai itu. Wah, kekenyangan lah. Udah sarapan belum? Belum, ha? Belum kok tidur. Kala min hadobin sangking kayu bakar ala dohrihi ingatasi kegeri ahadikum. Fayabi aha nuli menjual sopo ahadukum ing husmatin min hadobin. Fayakufa nuli menahan, mencegah wislah. Mencegah sinten Allahu Allah biha kelawan husmatin. Husmatin min hatobin wajhahu ing wajahe. Wajhahu artinya bukan wajahnya saja. Wajhahu ing wajahe ahadukum. Khairun iku luwih bagus. lahu katui ahadukum. Khairun iku luwih bagus lahu katui ahadukum min ayyas ala. Tinimbang yen to meminta sapa ahadukum. Min ayyas ala tinimbang yen to meminta sapa ahadukum annasa ing menungso. Kala atauhu paring sapa annas ing ahadukum. Au manauhu utawa nyegah sapa annas ing ahadukum. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari. Ngeten nggih. Dawuh Kanjeng Nabi ngene, sungguh salah satu dari kalian membawa tamparnya pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar. Lalu dia membawa kayu bakar itu ke rumahnya dan menjual kayu bakar. Supaya dengan menjual kayu bakar itu mereka dia tidak meminta-minta kepada orang. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta. Ya. Mendingan sama kerja walaupun kerjanya itu dengan cari kayu bakar. Walaupun kerjanya itu dengan mencangkul. Walaupun kayu kerjanya itu dengan menjual rumput. Tidak masalah. Yang penting kerja. Itu barokah. Oh, ini dawuh Kanjeng Nabi kok. Kerja wis lah. Yang pertama langsung sugih yo kangelan le. Mesti dari bawah. Ngono lho yo. Ora kudu langsung sugih. Jenengan nek kepengin langsung sugih yo kangelan. Kudu dari bawah, dari nol. Iya toh. Dari nol sedikit demi sedikit. Nanti lama-lama akan banyak, ngoten lho. Jadi kerja wis apa ana ning ben nang omahe saiki ora usah mikir kerja. Engko ora gampang. Pokoke saiki ngajine sing padeng. Nek nang omah mesti gampang. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Qala wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ayah tatiba yaktini utai yentong golek kayu bakar. La ayah tatiba yaktini utawi yentong golek kayu bakar. Sopo ahadukum salah si jini siro kabeh. Huzmatan ing sak bongkok. Huzmatan ing sang bongkok sak bongkok. Ala dhuhrihi ing atase gegere ahadukum. Khairun iku luwih bagus lahu marang ahadukum. Khairun iku luwih bagus lahu marang ahadukum. Min ayyas ala tinimbang yento meminta sapa ahadukum. Min ayyas ala tinimbang yento meminta sapa ahadukum ahadan ing wong siji lo luwe api kita mencari kayu bakar ya dari hutan kita jual daripada meminta minta daripada sampan ada di lampu merah minta ke orang orang ziarah dimintai mendingan sampan kerja tak usah minta lebih baik sampan kerja walaupun dengan menjual es es lilin itu kepada para peziarah misalnya jual es. Daripada zaman meminta-minta di lampu merah, mendingan zaman jual koran. Itu lebih mulia daripada meminta-minta. Lo ngonten. Wah, itu orang santri jual koran. Apa elek? Santri jualan koran. Daripada meminta-minta. Kalau sampean bisanya kerja itu, ya itu tidak masalah. Nanti kalau jenengan sabar, akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi gak kira, insya Allah, gak kira gati jualan koran. Ya, santri itu mulia, ya toh. Ah, mulio jenengan kudu kuat imani. Qala la ayyah tatiba hadukum khusmatan ala dorihi khairun min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu nuli memberi sapa ahad. Fayu'tiyahu nuli memberi sapa ahadan ing ahadukum. Aw yamna'ahu utawa nyegah sapa ahadan ing ahadukum. Muttafaqun alaih. Apa iki yang dianjurkan oleh dua hadis di atas? Yang dianjurkan adalah kita supaya bekerja daripada meminta-minta. Lebih baik makan dari hasil keringatnya sendiri. Jualan apa? Tidak apa-apa. Jualan es. Gus Dur dulu jualan es. Kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi ya jualan ya, dagang apa enggak kan Nabi? Dagang. Ulama-ulama ini ku dagang, kiai-kiai ini ku nggih dagang. Kalau enggak dagang mereka punya sawah. Jangan katakan enggak bisnis mereka. Ya cuma bisnisnya enggak menonjol karena yang dipikir ngajinya. Sehingga bisnisnya tidak kelihatan. Ya. Sehingga orang nganggap kiai tidak kerja padahal mereka kerja. Ada yang punya toko swalayan, ada yang punya ini, toko ini, toko ini, ada yang bahkan punya pom bensin ada. Lho kaya ngoten niku. Punya tambak ada, sawahnya juga banyak, ngoten. Cuma enggak pernah ngurusi kadang. Artinya ngurusi tapi enggak kelihatan karena yang kelihatan adalah ngajinya. Muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaqun alaih wallahu a'lam. Sikap. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladho asrafna fatub alayna tawbah taghsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi isma fadla wajuda manna la bikatisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulil ilahi bilbahi wa tanahi adi daru darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahik ya rasulullah adi daru darullah wa fiha ibadullah عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم